yaitu pembacaan sebuah risalah al-azimah, risalah yang agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala, yang bertajuk Sittatu Mawadhi' minas Sirah, ya, enam perjalanan ataupun enam peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah masuk ataupun akan memulai membacakan al-mawdhi'ut tsalits, ya, yaitu peristiwa yang ketiga dari enam peristiwa. Ya, kita mengingatkan sedikit bahwasannya pada peristiwa yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menyampaikan ataupun menyebutkan, ya, mengkhabarkan kepada kita bahwasannya beliau mengambil faedah dari apa? Dari peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa turunnya wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga, ya, turunnya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Perintah untuk mendakwahkan tauhid. Ya, perintah untuk menyampaikan tauhid. Ini satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan berhaji, ya. Bukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi apa? Menyampaikan risalah tauhid, memperingati yang manusia daripada kesyirikan. Barakallahu fiik. Ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah ini terus harus dilestarikan. Ya, bukan berarti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sudah selesai penyebaran dakwah tauhid, tidak. Ya, karena sebagian orang memahami demikian. Dakwah tauhid itu hanya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Islam sudah berjaya. Tidak perlu adanya dakwah tauhid lagi, kata siapa? Ya, justru berbagai macam fitnah, berbagai macam syubhat, ya, yang menyerang kaum muslimin, ya, untuk melunturkan, melemahkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada peristiwa yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW mulai berdakwah dakwah tauhid, memberantas kesyirikan secara terang-terangan. Ya, secara soraha, terang-terangan. Dan ini berkonsekuensi. Ya. Dakwah Nabi SAW secara terang-terangan ini memberikan pengaruh, memberikan efek, memberikan konsekuensi. Yaitu apa? Penentangan, perlawanan, permusuhan, teror, ya, ancaman pembunuhan dan bahkan pembunuhan, boikot, ya, karena disebabkan oleh apa? Karena Nabi SAW tidak diam. Ya, Nabi SAW tidak diam. Ya, tidak hanya sebatas mengajari tauhid untuk kaum muslimin saja, tidak. Tapi mengajak kaum musyrikin, ya, bahkan memperingati orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Ya. Sehingga dari sini timbullah sebuah prinsip, yaitu al-wala wal-bara. Prinsip berloyalitas, berkasih sayang bersama ahli tauhid dan berlepas diri daripada perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Ya, dan pelakunya. Sehingga Nabi SAW mendapati gangguan, mendapati, ya, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang membuat beliau barakallahu fikum, ya, berat, ya, untuk, ya, menghadapi itu semua yang mengharuskan beliau untuk bersabar di atas dakwah tauhid ketika itu barakallahu fikum. Nah, jadi itu, ya, faedah ataupun khulasah faedah yang bisa kita ambil dari dua peristiwa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Baik, kita masuk kepada peristiwa yang ketiga. Al-mawdhi'ut tsalits, peristiwa yang ketiga. Qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najmi bihadratihim. Peristiwa yang ketiga adalah kisah dibacakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat an-najm yang dihadiri oleh musyrikin. Artinya apa? Nabi susah membacakan surat An-Najm di tengah-tengah musyrikin. Ya. Falamma balagha, maka tatkala bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada surat An-Najm ayat ke-19, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza ila akhir ayat. Ya. Sampai ayat ini, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, alqa asy-syaitanu fi tilawatihi. Ya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ini ketika dibaca oleh Nabi SAW, ya, alqa asy-syaitanu, setan menyusupkan, membisikkan, ya. Naam, ya, fi tilawatihi, pada bacaan Nabi SAW, yaitu sebuah kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, kalimatnya adalah tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahu fa inna syafa'atahunna la turtaja. Ya, jadi ketika Nabi SAW membaca afara'aytumul lata wal uzza, ya, kemudian dibisikkan, ya, disusupkan oleh syaitan di telinga kaum musyrikin, seolah-olah itu datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bisikannya? Kata Syekh Muhammad bin Abdul, tilkal gharaniqul ula. Ya. Itulah al-gharaniq, ya, yang dimaksud adalah yaitu burung yang warnanya putih, burung-burung putih. Mungkin kalau di zaman ini terbayang oleh kita seperti bangau, burung bangau. Ya. Tilkal gharaniqul ula. Itulah, ya, al-gharaniq, ya, al-ula, yang barakallahu fikum tinggi, ya, burung-burung putih yang tinggi, wa inna syafa'atahunna, dan sesungguhnya syafaat mereka, syafaat al-gharaniq ini, ya, la turtaja, ya, yaitu apa? Yang diharapkan. Subhanallah. Ya. Jadi inilah bisikan syafaat di telinga, ya, kaum musyrikin ketika itu, seolah-olah Nabi SAW mengucapkan kalimat ini. Apa makna kalimat ini? Ya. Ketika Nabi SAW mengucapkan Al-Lata wal-Uzza, afara'aytumul lata wal-Uzza, ya, kata Nabi SAW, apakah kalian, wahai musyrikin, patut menganggap Lata wal-Uzza wal-Mana? Ya. Ketika sampai dari ini langsung, tilqal gharaniqul ula, wa inna syafa'atahunna la turtaja. Ya, itulah burung-burung putih. Ya, burung-burung putih ini diibaratkan dengan apa? Berhala-berhala tadi. Ya, la ta'uza, itulah burung-burung putih, berhala-berhala tadi yang terpuji ataupun yang tinggi, ya. Dan sesungguhnya syafaat daripada mereka ini diharapkan. Jadi maksudnya apa? Seolah-olah Nabi SAW menyampaikan sebuah ayat yang itu mendukung, membenarkan apa yang selama ini mereka lakukan daripada praktik kesyirikan, yaitu apa? Mengharap syafaat dari berhala-berhala mereka. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Ya. Maka mereka musyrikin menyangka bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut. Ya, nah, mengucapkan kalimat tersebut, barakallahu fikum. Ya, nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari nukilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya iblis dan bala tentaranya begitu membenci yang namanya dakwah tauhid. Iblis dan bala tentaranya sangat membenci yang namanya dakwah tauhid. Bahkan mereka harus turun tangan langsung. Ya. Untuk apa? Memanipulasi panca indera. Ya, salah satu panca indera dari musyrikin ketika itu. Itu panca indera pendengaran. Ya, barakallahu fikum. Iblis sangat benci dengan dakwah tauhid. Kenapa? Kalau seandainya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memiliki teman nanti di jahanam. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, inilah misi utama mereka ataupun utama iblis untuk menyesatkan anak manusia sesesat-sesatnya. Bahkan puncak kesesatan adalah apa? Mereka menjadi manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, pelajaran besar yang kita ambil, kalaulah dakwah tauhid yang sedang kita suarakan, yang sedang kita perjuangkan, itu ada penentang, ada pengganggu, ada pencegah dari orang-orang di sekitar kita, itu bukan suatu hal yang mengherankan, bukan suatu hal yang aneh. Nah, iblis saja sampai harus turun tangan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memanipulasi, melakukan tipu daya kepada musyrikin ketika itu, barakallahu fikum. Nah, kemudian mudah bagi iblis untuk apa? Tentunya berkat ya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi iblis untuk memanipulasi panca indera manusia. Ya, mungkin pernah pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, kita melihat ada orang yang dikubur, orang ini enggak pernah sholat, enggak pernah beribadah, memang muamalah dengan manusia bagus. Oh, orang ini baik sekali. Ya, sopan santunnya, akhlaknya mulia, tapi enggak pernah sholat. Hablu minallahnya tak enggak pernah ada, putus. Tapi hablu minannas, masya Allah. Ya, bermasyarakatnya, sosialisasinya, perhatiannya, sehingga masyarakat senang dengan orang ini. Tapi hubungannya dengan Allah sama sekali terputus. Dia tidak sholat, apalagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika dia meninggal dunia dan sudah berpuluh tahun dia meninggal dunia, kemudian ketika dibongkar lagi kuburannya, mayatnya masih utuh, masih harum, masih wangi. Ya. Ingat. Mudah bagi iblis untuk melakukan hal ini. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, di hadapan Rasul, bahkan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mampu untuk memanipulasi, melakukan tipu daya terhadap panca indera musyrikin ketika itu, ya, sehingga musyrikin mendengar, oh, rupanya selama ini dakwah Islam sesuai dengan dakwah kita, sesuai dengan ritual kita, ya. Nah, itu buktinya Muhammad SAW mengucapkan apa? Beliau juga mengharapkan syafaat daripada Al-Gharani, burung-burung putih, ya. Lata wa Uzza wal Manah, mengharapkan syafaat dari mereka ini sebagaimana kita sudah mengharapkan syafaat dari Lata wa Uzza wal Manah sejak zaman dahulu kala nenek moyang kita. Ya. Jadi sudah mulai menemukan kecocokan, ya, dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Padahal apa? Itu bisikan ataupun apa? Ucapan iblis, susupan iblis yang menipu daya panca indera pendengaran daripada siapa? Musyrikin ketika itu. Nabi SAW tetap membacakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ya. Nah, ya, sehingga sekali lagi kalau ada fenomena-fenomena di zaman kita ini yang begitu adanya, maka itu bukan perkara yang aneh. Jangan sampai kita ataupun keluarga kita larut dengan apa? Dengan fenomena yang seperti itu. Merasa takjub, merasa ya kagum, ya, ataupun ada ulama besar misalnya, ataupun orang yang diulamakan di negeri ini, ya, meninggal dunia, padahal dia apa? Padahal dia seorang ahlul bidah, padahal dia seorang yang mengajak kepada kesyirikan, tapi ya fenomena, masya Allah, kuburannya harum, wangi, bahkan ketika digali lagi kuburannya, jasadnya masih bagus, masih utuh, ya, bukan itu tolak ukurnya. Iblis dan bala tentaranya mampu untuk menyesatkan, menipu daya berkat takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolak ukur kebenaran, tolak ukur al-haq adalah Al-Qur'an was sunnah, bukan fenomena-fenomena yang terjadi, ya, yang sering kita dengar, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ingatkan keluarga kita. Kita sudah mendapatkan faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika, ya, mendengar fenomena seperti itu, katakan, ingat peristiwa Al-Gharani. Ya. Itu mudah bagi iblis. Mudah bagi iblis untuk menipu daya manusia, penglihatan manusia. Ya. iblis sudah mampu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa kita hari ini? Ya. Dulu di hadapan Rasul saja iblis mampu memanipulasi panca indera manusia, yaitu panca indera pendengaran. Sehingga mereka mendengar bahwasanya Rasul berdakwah mendukung praktek kesyirikan yang mereka lakukan, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kalimat ini, kalimat tilqal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, ini ya bisikan-bisikan iblis yang disusupkan oleh iblis menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW sedang menjunjung tinggi toleransi antar agama. Ya, ingat, toleransi antar agama, bukan toleransi antar umat beragama. Ini berbeda. Maksudnya bagaimana? Ya, toleransi antar agama, ya, dengan kalimat yang seperti ini Rasulullah sedang membenarkan agama musyrikin. Ini toleransi agama namanya. Atau anggapan mudahnya mengatakan bahwasanya semua agama itu benar. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya. Kita juga boleh merasa agama Islam itu paling benar, enggak boleh. Agama Nasrani benar, agama Yahudi benar, Buddha benar, Konghucu benar, Hindu benar, semua agama benar. Ini namanya toleransi antar agama yang dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu. Tidak ada kebenaran selain agama Islam. Tidak ada al-haq yang datang melainkan dari jalur syariat Islam. Agama yang lain tidak pernah mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Agama lain mengajarkan kesyirikan. Pondasinya adalah pondasi kesyirikan. Sehingga barakallahu fiikum, kalau pondasinya sudah di atas pondasi kesyirikan, maka amalan-amalan sosial mereka, walaupun itu baik, ya itu akan apa? Hancur berguguran, bagaikan debu berterbangan, tidak dianggap. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Berbeda halnya dengan toleransi antar umat beragama, ini diajarkan dalam Islam. Toleransi antar umat beragama, ini diajarkan dalam Islam. Bagaimana contohnya? Contohnya berapa banyak sabda Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dengan orang-orang kafir, ya apalagi kafir yang zimmi, mu'ahad, ya dan yang lainnya, ya tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh dirusak rumah ibadah mereka, tidak boleh dibom mereka, ya, tidak boleh dipenggal mereka apabila mereka posisinya pada kafir yang kita sebutkan tadi. Ini toleransi antar umat beragama diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Tetangga kita Nasrani, perlakukan dia dengan sebagaimana tetangga, artinya apa? Perlakukan dia dalam muamalah duniawiyah sebagaimana hubungan tetangga. Ya. Ketika dia merayakan Natal, sudah, biarkan saja. Ya. Jangan sampai apa? Kita melakukan toleransi antar agama dengan apa? Mengucapkan selamat hari raya Natal. Ya, ini toleransi antar agama, ini dilarang dalam Islam. Dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan sampai disatukan, jangan sampai digabungkan, jangan sampai saling menghormati antara syariat agama. Agama Islam adalah agama yang harus dihormati setinggi-tingginya. Selain Islam, tidak ada agama yang hak. Tapi toleransi antar umat beragama ini diwajibkan, dituntut dalam syariat agama ini. Kita punya tetangga kita yang tetangga kita Nasrani sakit, butuh diantar ke rumah sakit. Kita punya kendaraan, bantu dia, antar dia ke rumah sakit. Ini toleransi antar umat beragama. Ya. Tetangga kita mau beribadah ke gereja. Ya. Enggak, qadarullah dia motornya atau mobilnya rusak, minta diantarkan kita tetangganya. Maka antar ataukah dia? Karena kalau seandainya kita mengantar dia, ini disebut dengan toleransi antar agama. Kita gak ada urusan agama, gak ada urusan. Ya. Kita memiliki prinsip, tidak boleh apa? Tidak boleh berta'awun dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwani fi din rahimahumullah, kalimat ini, ya, dijadikan oleh mereka orang-orang musyrik itu sedang Rasul ataupun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan toleransi antar agama. Karena apa? Karena Muhammad juga menyebutkan, membenarkan ritual anggapan mereka yang mengatakan bahwasanya Lata Azza wal Mana adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad menyebutkan hal itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi ini ya, toleransi antar agama itu dilarang dalam Islam, tapi toleransi antar umat beragama itu dibenarkan dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Ini harus bisa kita membedakannya, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak seperti orang-orang teroris, betul dia tidak mau toleransi dalam agama, tapi dia salah kaprah ekstrim. Ya, semua disikat. Orang khawarij ya disamaratakan. Tidak peduli dia kafir dimika, ya kafir muahadka, ya barakallahu fikum, semua disikat, semua dianggap sama. Dia lakukan peledakan-peledakan, dia lakukan pembunuhan-pembunuhan, ya ini dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula tidak boleh liberal yang menjunjung tinggi toleransi antar agama, siapa? Orang-orang liberal. Si kiai berdakwah di gereja, ya, si kiai mengucapkan selamat Natal, ya, ini toleransi antar agama yang dilarang dalam Islam. Cukuplah bagi kita, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang tidak ekstrim dan tidak bermudah-mudahan. Islam itu agama pertengahan, agama wasitiyah, agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimahumullah, setelah musyrikin menyangka bahwasanya itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat An-Najm tadi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa farahu bidzalika wa qalu kalaman ma'nahu hadzal ladzi nurid. Wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi' الضر وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. Jadi ketika musyrikin mendengar kalimat ini, yang kalimat ini apa? Dibisikkan, disusupkan oleh iblis, oleh syaitan, barakallahu fikum, fafarahu, mereka gembira. Ya. Mereka gembira dengan hal itu. Waqalu, dan mereka berkata, kalaman ma'nahu, yang ucapan makna, yang maknanya ucapan tersebut adalah hadzal ladzi nurid, ini yang kami inginkan, kata mereka musyrikin. Wa nahnu na'rifu, dan ya bahwa kami mengetahui annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa an-nafi', yang memberikan manfaat, ad-dharr, yang bisa memberikan mudharat, wahdahu la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Ya, musyrikin meyakini hal itu, rububiyahnya Allah diyakini oleh musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Walakinna, akan tetapi haulai, mereka-mereka ini, ya, la ta'uzza wa mana ini, yashfa'una lana indahu, memberikan syafaat, akan memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasa sudah memiliki titik temu dengan apa? Dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa sudah memiliki, ya, inti daripada apa? Dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu mengajarkan toleransi antar agama. Ya, sehingga mereka senang, mereka gembira. Yang selama ini mereka kesusahan, yang selama ini mereka yang membenci, tiba-tiba mendengar berita gembira ini, ya, barakallahu, mereka bersuka cita. Kenapa? Kenapa timbul kegembiraan yang luar biasa dari mereka? Karena mereka tahu Muhammad ini orang baik. Muhammad ini orang jujur. Muhammad ini orang yang amanah. Muhammad ini orang yang barakallahu fikum tidak neko-neko orangnya. Bahkan kami mempercayai harta kami, kami lebih mempercayai kepada Muhammad untuk dititipkan harta kami daripada anak-anak kami sendiri. Sehingga senang sekali mereka ketika Nabi SAW yang mereka sangka mengucapkan kalimat ini. Mungkin kalau kita bahas, alhamdulillah, ini yang kami mau, ya, sehingga kita tidak perlu memusuhi Muhammad, tidak perlu melakukan peperangan dengan Muhammad, enggak perlu memboikot Muhammad. Ya, barakallahu fikum. Karena mereka tahu Muhammad itu orang yang baik. Ya. Tidak pernah memiliki cacat hukum. Ya. Di tengah-tengah musyrikin. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga mereka sangat bergembira ketika mendengar kalimat ini, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Falamma balagha as-sajadah, sajada wa sajadu ma'hu." Ya. Maka ya, tatkala mencapai surat sajadah di dalam surat An-Najm, ya, maka Nabi SAW bersujud dan kaum musyrikin pun semuanya ikut bersujud. Ya. Jadi masya Allah, ya, begitu mereka meyakini tentang sosok Muhammad SAW ini orang yang baik. Mereka sangat senang ketika mendapati surat sajadah Nabi SAW bersujud. Mereka juga ikut bersujud bersama Nabi. Ini apa? Terlihat sosok kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya. Nabi bersujud, mereka ikut bersujud. Karena ucapan tadi, merasa bahwasanya sudah memiliki titik temu, titik persatuan, perdamaian dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Jadi mereka pun ikut bersujud. Ya. Mengikuti gerakan Nabi SAW. فَشَاعَ الْخَبَرُ أَنَّهُمْ صَافَوْهُ. Ya, nah. Sehingga tersebarlah berita bahwasannya mereka musyrikin telah berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tersebar. Ya. Ya. Jadi memang ketika itu di Makkah sebuah berita yang begitu besar tentang permusuhan ya Rasulullah SAW dan orang-orang kafir musyriki. Beritanya tersebar kemana-mana. Maka ketika terjadi hal ini, terjadi perdamaian ini, ya, yang mereka anggap sebuah perdamaian, ya, na'am, sehingga berita ini cepat tersebar. Ya. Wasami'a bidzalika man bil Habasyah faraja'u. Sampai-sampai terdengar berita ini, ya, kepada orang-orang yang berhijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Terdengar berita ini. Yes, kepada sahabat yang sedang berhijrah di Habasyah. Ya. Naam. Faraja'u, lalu mereka yang ada di Habasyah pun setelah mengetahui bahwa sudah terjadi perdamaian antara Rasulullah SAW dan musyrikin, mereka pun kembali dari Habasyah. Ya, karena mendengar bahwasanya telah terjadi perdamaian ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aadu ila syarrin mimma kanu alaihi. Ya, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari istilah perdamaian tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, ataupun barakallahu fikum, kaum musyrikin kembali melakukan permusuhan yang lebih parah, yang lebih jelek daripada sebelumnya, barakallahu fikum. Ya. Jadi tatkala Nabi SAW ya mengingkari ya ucapan tersebut. Ya. Nabi SAW mengingkari bahwasanya adanya perdamaian terhadap agama ini. Ini prinsip tidak bisa berdamai kita. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan tidak tahu, ini di majelis yang berbeda. Nabi ketika itu fahamnya sudah mengucapkan surat An-Najm secara sempurna. Dan mereka musyrikin mendengarkannya. Tatkala tersebar perdamaian ini di majelis yang berbeda, barakallahu fikum, ya, datang kabar kepada Nabi SAW tentang berita itu. Nabi kaget. Ya, gak pernah melakukan upaya damai seperti ini. Tidak, Allah belum menurunkan wahyu terkait hal ini. Dan tidak akan pernah. Karena apa? Karena tauhid harus ditegakkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata tidak. Tidak ada damai dalam masalah urusan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata damai, tidak ada kata toleransi. Dengan apa? Dengan nilai-nilai tauhid dan memberantas kesyirikan, tidak ada namanya kata damai. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ketika mengetahui hal ini, musyrikin pun makin marah, emosi, ya, barakallahu fikum, dan apa? Dan melakukan permusuhan lebih parah lagi kepada kaum muslimin. Di antara perbuatan mereka ketika kembalinya orang-orang yang berhijrah yang pertama ke Habasyah, ya, ketika sampai di Mekah, mereka kira sudah berdamai, mereka datang dengan seolah disambut ahlan wa sahlan, rupanya mereka ditangkap. Ya, ditangkap lagi, disiksa lagi, akan dibunuh lagi. Ada orang yang belum sampai dapat berita ini, enggak jadi balik ke Mekah, balik lagi ke Habasyah. Kocar-kacir kaum muslimin ketika itu. Karena mendapatkan berita dusta ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga muncullah, ya, perintah hijrah yang kedua ke Habasyah. Jadi ke hijrah ke Habasyah dua kali. Ya. Yang pertama dengan jumlah yang tidak banyak, puluhan, yang kedua dengan jumlah yang lebih besar. Ya, ke Habasyah. Barakallahu fikum. Ya. Dan lebih parah terus terjadi. Permusuhan yang lebih dahsyat dan lebih parah sampai apa? Sampai juga Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum bersabda untuk hijrah ke Madinah. Ini diakibatkan kenapa? Karena besarnya marahnya itu sudah menjadi-jadi. Ya, jadi hijrah terjadi lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya, emosi, luapan, kekesalan, kebencian dari musyrikin itu kembali menjadi-jadi, membuat permusuhan yang besar dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walamma qalu lahu, dan tatkala mereka berkata kepada Nabi SAW, innaka qulta dzalika, ya, sesungguhnya engkau mengucapkan perkataan itu wahai Muhammad, ya, kok sekarang kamu enggak mengakuinya, kamu mengucapkan perkataan itu, ya, perkataan yang membenarkan ritual agama kami. Ya. Nah, kemudian Nabi sosong kaget. Ya, loh, saya tidak mengucapkan kalimat itu. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, khafa minallahi khaufan 'azima. Maka ketika Nabi sosong mendengarkan, ya, ucapan yang seperti itu ataupun para sahabat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka qulta dzalika. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan kalimat itu yang intinya mengajak musyrikin untuk berdamai, melakukan perdamaian dengan musyrikin dengan kalimat pembenaran yang engkau ucapkan itu terhadap ibadahnya musyrikin. Maka Nabi SAW khafa minallah khaufan aziman. Maka Rasulullah SAW merasa takut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang besar. Sangat takut Nabi SAW dengan salah ucapnya beliau. Beliau menyangka beliau telah salah ucap. Nabi SAW saja takutnya luar biasa apabila salah dalam mendakwahkan tauhid. Nabi SAW takutnya luar biasa apabila salah dalam memahamkan tauhid kepada umatnya. Salah dalam menyampaikan risalah. Ketakutan luar biasa. Pelajaran yang kita ambil apa? Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang bukan siapa-siapa kemudian menganggap remeh dakwah tauhid, menganggap remeh pelajaran tauhid, menganggap remeh tentang mendakwahkan dakwah tauhid, sehingga sebagian para dai apa mencampur baurkan antara tauhid dan kesyirikan. Contohnya apa? Dengan meninggalkan prinsip al-wala wal-bara. Dia mengajarkan tauhid, mengajarkan pelajaran tauhid, tapi apa? Dia tidak pernah sama sekali berlepas diri daripada pelaku kesyirikan, pelaku kebidahan. Ya. Ini kan bahaya dalam mendakwahkan tauhid dengan metode yang seperti ini. Di satu sisi dia menyampaikan ini tauhid, ini sunnah. Di sisi lain dia berkumpul, bergaul, ya, temu barang, silaturahmi barang, ya, kemudian foto bersama, selfie bersama. Bagaimana ini? Bagaimana mad'u mencerna? Ya, dakwah yang seperti ini. Mana al-wala' wal-bara'nya? Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fi din rahimahumullah, ini adalah sebuah, ya, perkara yang mengerikan dalam mengatasnamakan dakwah tauhid. Nabi SAW saja beliau takut setakut-takutnya apabila salah dalam menjalankan prinsip yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lalu bagaimana dengan kita? Barakallahu fikum. hatta anzalallahu alaihi, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Surat Al-Hajj ayat ke-52. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan penghibur, ayat penghibur, ayat pembenaran tentang apa? Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah merasa bersalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min qablik. Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang, ya, na'am, rasul, ya, sebelummu, tidak pula nabi sebelummu, illa kecuali idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, apabila nabi tersebut membaca, syaitan memasukkan sesuatu pada bacaannya tersebut. Jadi fenomena ini rupanya sudah pernah terjadi juga di zaman para nabi terdahulu, para rasul terdahulu. Ini bukan berita yang baru, ini bukan perbuatan iblis yang baru, tidak. Tapi inilah metode iblis, inilah cara iblis untuk apa? Mengelabui umat para nabi dan rasul agar mereka seolah-olah bersatu dengan agama musyrikin. Jadi ini bentuk hiburan Allah Subhanahu wa taala agar menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini bukan hal yang baru terjadi. Zaman dulu para nabi dan rasul sudah pernah terjadi, dan syaitan pasti akan membisikkan, akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menghambat dakwah tauhid. Dan dia sangat bersenang, sangat bergembira apabila ada umat daripada umat para nabi, bahkan sampai hari ini umat para nabi kita, umat Nabi Muhammad SAW, apabila ada yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini prestasi yang terbesar yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, barakallahu fiik. Sehingga tugas kita pada hari ini adalah berjuang melawan itu. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita di akhir hidup kita justru kita takluk, bertekuk lutut di hadapan iblis dan anak tulahani. Kalah dengan menjadi teman di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, kita masih di ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, belum kita baca lagi syarahnya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, sekali lagi inilah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya pada peristiwa yang ketiga ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengajak kita bahwasannya musuh tauhid itu sangatlah banyak dan sangatlah kuat permusuhannya dengan dakwah tauhid, sehingga kita harus bersemangat pula untuk mendakwahkan dakwah tauhid, semangat pula belajar ilmu tauhid, dan semangat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kaki-kaki kita, mengukuhkan keimanan kita, tatkala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengalahkan iblis laknatullah alaih dengan tangisan sejadi-jadinya. Ketika kita meninggal dunia, kita masih dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.